بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita melanjutkan kajian fawaid dan lanjut langsung ke pembahasan pijakan dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Ya. Dicetakan lamanya halaman 167. Jadi dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang adanya kebangkitan atau pembangkitan kembali manusia dibangun atas tiga asas atau tiga dasar penting: penetapan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Jadi penetapan kesempurnaan ilmu, ya, itu pertama. Kedua, penetapan kesempurnaan qudratillah, kemampuan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, kesempurnaan hikmah. Jadi ada tiga, yaitu ilmu, qudrah dan hikmah. Ilmu, qudrah dan hikmah. Kita langsung membaca dari kitab asalnya bahasa Arab, ya. Pada hari ini kita hanya membahas dua saja dari usul Barohin al-Ma'ad. Jadi maudhu'nya, temanya pada kali ini adalah asas-asas atau dalil-dalil yang menjadi petunjuk. Ya, asas-asas dalil akan adanya hari kebangkitan, hari kembali, ya. Ma'ad ini hari kembali. Oke, kitab Ibnu Qayyim namanya Zadul Ma'ad, artinya apa? Bekal untuk menghadapi hari kembali, yaitu kitab sirah itu. Dan kitab sirah dan mencakup fikih juga. Jadi usul di sini adalah pondasi, ya. Yang ada tiga pondasinya. Penetapan kesempurnaan ilmu, penetapan kesempurnaan qudrah, dan penetapan kesempurnaan hikmah dari Allah. Jadi ilmu, qudrah, dan hikmah Allah Ta'ala. Itu menjadi asas penetapan dalil-dalil akan adanya hari kebangkitan. Kita baca. Faja'at barahinul ma'adi fil qur'ani mabniyatan ala thalathati usulin. Faja'at barahinu al-ma'adi fil qur'ani mabniyatan. Ini mabniyatan ini hal untuk barahin. Ala thalathati usul. Telah datang kemudian barahin, dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, ya, burhan. Jama' dari barahin, jama' dari burhan. Petunjuk-petunjuk akan adanya hari kebangkitan dalam Al-Quran. Dan petunjuk-petunjuk itu, dalil-dalil tersebut, mabniyatan, terbangun atas, terbinakan atas. Punya asas. Dalil ini adalah bangunan. Dan bangunan ini punya tiga asas. Alaih thalathati usul, tiga asas. Ya. Ahadiha, yang pertama. Taqriru kamali ilmi Rabbi subhanahu, yaitu penetapan kamal, kesempurnaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kesempurnaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala fi jawabi man qala, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam menjawab atau menanggapi man qala, orang yang berkata. Ya. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Ini di surat Apa di situ? Yasin. Ayat 78 bukan? 78 79. Kalau kita lihat ya. Di surat Yasin ini ayat 30 ayat 78 misalnya atau 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani? Air ini. Jadi ada khalq al-qarib, ada khalq al-ba'id. Ada penciptaan yang qarib, yang dekat, dan ada penciptaan yang ba'id. Penciptaan manusia maksudnya. Khalqul insan al-ba'id dan khalqul insan al-qarib. Kalau khalqul insan al-ba'id adalah dari tanah. Ya. Kalau khalqul insan al-qarib adalah dari nutfah. Jadi itu enggak bertentangan. Ketika antum nanti ditanya, ya. Manusia diciptakan dari apa? Dari setetes mani. Loh, katanya dari tanah. Baik. Di sini ada dua tinjauan khalq. Ada khalqul insan al-ba'id, ada khalqul insan al-qarib. Khalqul insan al-ba'id itu merujuk kepada Nabi Adam alaihi salam, itu dari tanah. Besar, tolong dibetulkan ini apa posisinya kamera. Sampai menengah bukan itu. Agak balik. Syukran. Jadi kata Allah Ta'ala, awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfah. Kami menciptakannya dari setitik air mani. Setitik, bukan setetes, setitik air mani. Taib. Itu berarti khalq apa? Ba'id atau qarib? Qarib, yang dekat. Tiap-tiap kita. Kalau yang ba'id itu Nabi Adam AS terciptakan dari tanah. Ya, min solsolin kalfakhor dan seterusnya. Baik, kemudian faida huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba manusia ini huwa kembali ke al-insan. Kalau antum ada handphone, buka surat Yasin ya, biar lebih clear daripada antum ngeliatin anak terus, ini ngeliatin Al-Qur'an ya. Huwa khasimun mubin, huwa di sini apa? Al beri buka belum? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin faida huwa khasimun mubin, huwa al-insan. Okay. Dan dalam Al-Quran konteksnya seringkali kalau disebut al-insan, mayoritasnya berbicara untuk itu secara usul fikihnya. Tapi secara maksudnya adalah untuk memberikan atau untuk menjelekkan manusia. Bahwasanya manusia itu negatif. Banyak hal negatif darinya. Ketika disebut al-insan, al-insan. Ya. Kalau disebut an-nas itu seringkali netral. Ya. Itu sebagaimana dikatakan oleh Thahir Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Jadi seringkali, bukan semuanya, enggak selalu. Tapi al-insan, kalau disebut al-insan dalam Al-Quran, itu seringkali dalam konteks untuk menyebutkan keburukan manusia. Ada antaranya ayat ini. Anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia enggak perhatikan? Kenapa manusia belagak pilon? Gitu loh. Kami menciptakannya begini-begini. Fa'idha huwa khasimun mubin. Udah diciptakan dari kecil kayak gitu, ternyata pas dia udah tumbuh dia menjadi penantang yang nyata. Penantang, maksudnya tukang debat, lagu gitu. Kayaknya di akhirat nanti kata Allah Ta'ala, la takhtasimu ladayya. Jangan kalian debat depan aku. Gitu. Gak usah menentang, gak usah berdebat. Itu pada sifat manusia ngomong kayak gitu. Allah Ta'ala bicara seperti itu. Baik, khasim. Nah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadian penciptaan terhadap dirinya. Jadi siapa orang insan yang lupa akan dirinya itu loh. Qal, insan yang kufur tersebut berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang yuhyil 'idham, menghidupkan 'idham, ya tulang belulang, wa hiya ramim, yang telah hancur dulu. Ya. Udah hancur. Ya, di tanah remuk udah dimakan usia gitu kan, di tanah. Siapa yang bisa ngidupin dia? Itu orang-orang bertanya. Baik, kalau misalnya kita perhatikan, pertanyaan mereka itu logis. Ya kan? Mana mungkin tulang berserakan jadi orang? Enggak mungkin, gitu kan? Tapi yang lebih logis adalah mempercayai hari kiamat bahwa itu akan terbentuk. Iya. Ini logis, jadi logika itu kan ada beberapa derajat. Ada sesuatu yang zahirnya logis, tapi ketika dipikirkan lagi, ternyata yang berlawanan dengan keyakinan logis itu lebih logis lagi. Paham gak? Paham gak? Jadi gini, logika itu kadang relatif, ya, atau seringkali bahkan suatu logika, maksudnya suatu konklusi dari logika, kadang-kadang memang logis dia. Tetapi ketika ditinjau lebih ulang, ternyata ketemu dengan logika yang berlawanan dengan logika satu. Yang mana logika dua ini, ketika datang logika kedua, mengilogiskan logika pertama. Tambah runyam? Ya. Gimana caranya Anda memahamkan antum? Misal antum menawarkan suatu pemikiran logika. Dan ketika anda pikir, benar juga sih, ini logis nih, benar nih. Tapi kemudian setelah anda lebih tinjau lagi pikiran, anda menemukan satu logika yang lebih logis dari dia. Dan ternyata logika yang anda buat ini meliburkan logika dia. Menghancurkan logika dia. Gak logis lagi ketika anda dapat logika yang ini. Paham? Di teori kayak gitu, frame-nya kayak gitu. Nah, contohnya apa? Tadi pertanyaan ini, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur, logis enggak sih? Logis. Emang tulang udah hancur mana mungkin? Kan itu kan secara logika awal kan. Semua orang kayak gitu mikir. Tadi ada tulang jalan loh. Enggak, ya logis, enggak mungkin tulang jalan sendiri kan. Logis itu. Nah, tapi kan Allah jawab. Dan Allah jawabnya pasti sesuai juga dengan logika kita. Ya apa jawab? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Paham logika ini? Dikata apa yang kuncinya, dikata apa? Dikata yuhyiha atau ansha'aha atau apa? Ayo. Yuhyiha apa dikata ansha'aha? Apa arti yuhyiha? Menghidupkan. Jadi kan mereka kan bertanya, siapa emang bisa tulang serakan, ancur-ancuran, ya kemudian hidup balik, emang bisa? Jawablah. Ada yang menghidupkannya, tulang-tulang itu. Siapa? Alladzi ansha'aha awwal marrah, yang telah menciptakannya, menumbuh. Ansha'aha itu bukan sekarang menciptakan loh. Khalaqa itu menciptakan, ansha itu menciptakan dan membuat dia grow up, menumbuhkan, nasha, ya kan? Menciptakan dengan proses, maksudnya proses growing, ya kan? Awal marrah, kapan awal marrah? Sebelum dia hancur. Tapi dulu ketika awalnya itu apa? Status money. Kapan jadi tulang? Nanti ada prosesnya. Tapi, nah kalau wahai antum orang-orang kafir, yang bukan antum ini, maksudnya wahai orang-orang kafir, ya kan? Kafir khitabnya mereka lah, atau jin-jin yang di luar sana. Wahai orang-orang kafir, kalau kalian mengingkari hari kebangkitan Yaumul Ma'ad, disebabkan apa? Disebabkan apa? Disebabkan logika kalian gak nerima, gak mungkin tulang-tulang hidup lagi, bangkit lagi. Gosbam dong dirinya nanti ya. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Taib, itu logika kalian. Memang logis. Mana mungkin keluar kayak gitu. Taib, tapi dijawab dengan logika kedua yang lebih logis. Dan membatalkan logika pertama. Kan logika pertama apa? Tidak akan pernah terjadi tulang belulang yang udah berserakan atau hancur-hancuran tersusun kembali. Itu logis, logika pertama. Itu konteks logika duniawi. Yang kemudian kalau di akhirat tidak ada itu. Logika tersebut gak kepake. Ya. Karena kita punya logika kedua yang Allah tawarkan kepada kita. Apa logika yang Allah tawarkan kepada kita? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kuncinya bukan di yuhyiha. Kalau yuhyiha udah jelas. Aja semuanya, segala hal bisa Allah hidupkan kalau Allah kehendaki. Tapi di sini ansha'aha awwala marrah, masya Allah. Allah tawarkan itu ansha'aha awwala marrah. Allah tumbuhkan pertama kali. Siapa yang menumbuhkan? Allah Ta'ala. Yang menumbuhkannya adalah Allah Ta'ala. Dan dia tumbuh dengan tarbiyah dari Allah, dengan nash'ah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayo yang mengingkari, pikirkan dengan logika lagi. Bagaimana dari status mani bisa menjadi manusia dengan komposisi yang sempurna seperti ini? Mana yang lebih sulit secara logika menerimanya? Mana yang lebih sulit menerimanya? Status mani tiba-tiba jadi presiden Indonesia, kemudian tulang-tulang berserakan tiba-tiba jadi manusia satu. Mana yang lebih sulit? Status mani jadi presiden loh. Itu lebih sulit, kalau mau pakai logika itu lebih sulit gitu. Maka ketika logika kita yang kedua ini membatalkan logika mereka, jadi mereka diam syarat. Dan paham gak maksudnya? Akhwat paham gak? Ya paham, pada diam paham gak? Ya ikhwan paham ya? Berat gak? Ya berat. Kalau gak mau berat, ini perjalanan akidah gak? Akidah. Kalau misalnya orang antum menghadapi liberal atau orang-orang ahli kalam, filsafat, mereka pasti pakai logika. Dan Al-Quran juga seringkali juga menawarkan logika. Cuman kitanya aja gak bisa mengoreknya. Ini kalimat, قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ. Emang sepintas? Oh, ya udah kita taklid aja. يُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ. Gak bisa kita jawab, jelaskan dengan istidlal dan istinbat yang jelas bagi orang-orang filosof, filsafat. Gitu kan? Oke. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Oke. Udah paham di sini ayatnya? Bisa antum tadaburi enggak? Ini surat Yasin. Ya. Baik, kalau antum masih perhatikan surat Yasin. Ada kemudian ditawarkan lagi logika berikutnya. Ada lagi beberapa ayat, ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khalaqul 'alim. Jadi tadi ada penawaran logika dari Allah Subhanahu wa taala, alladhi ansha'aha awwala marrah. Itu step pertama. Masih bangkang dia. Lah, enggak percaya. Coba. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda. Dan tidaklah, bukankah Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum, berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Langit gede banget ini ya, bumi juga gede, maka kenapa yang cuman tulang remuk doang gak bisa dihitung? Mana logikanya? Kan akhirnya lama-lama ujung-ujungnya makin lama makin mikari jadi ateis lama-lama. Lihat aja. Iya. Ketika step pertama tadi yaitu tulang belulang, kita bilang yang tadi status mani mudghah jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, kemudian jadi manusia dan seterusnya diciptakan ruh, itu jauh dari logika. Kalau misalnya ente mau bilang ini logika harus pakai, gimana bisa logis itu berdiri sendiri kayak gitu, ya kan? Nah, masih mengingkari. Oh enggak, logika antum yang kedua ini enggak kita terima. Enggak mungkin tulang-tulang itu bisa tersusun gitu. Nah, kalau masih kayak gitu, tawarkan logika berikutnya. Sekarang bumi, siapa yang menyusun? langit dengan sempurnanya, bukankah di surat Al-Mulk? Apa ayatnya di awal-awal? Kalau sama Tuhan, sama ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tidak ada di khalqir rahman, yaitu khalq di sini, khalqir rahman maknanya lebih tepat adalah as-sama. Ya. Apa tadi ayatnya? Ma tara, engkau tidak melihat fi khalqir rahman. Tara fi, tara ra'ya, ra'i melihat. Hah? Antum tahu misalnya ra'aituka artinya apa? Saya melihatmu, ya. Fi itu berarti melihat dengan bertamuk dalam melihat tuh meneliti benar-benar. Ma tara fi khalqir rahman. Perhatikan baik-baik. Tidaklah kamu melihat dengan dalam gitu loh. Maksudnya dengan riset benar-benar. Khalqir rahman. Khalq di sini maksudnya langit karena konteksnya berbicara tentang langit. Min tafawut, dari, supaya ada min. Min ini menunjukkan serpihan aja lah. Ada enggak serpihan dari tafawut yang hilang gitu? Bolong dikit gitu. Langit ada enggak yang bolong dikit? Sedikit aja bolong. Kan kadang-kadang orang ah enggak percaya. Arji'il basar. Ayo yuk, lagi-lagi lihat lagi. Hal tarami futur? Kan apa janggalan bolong gitu? Terus lagi, summa arji'il basar. Lihat lagi. Sampai apa? Sampai pusing. Pusing apa? Pusing karena keseringan lihat ke atas atau pusing juga karena enggak ngelihat kekurangan. Itu langit-langit. Siapa yang nyusun? Apakah itu tersusun sendiri gitu? Kalau tersusun sendiri, apakah secara logika ada suatu zat menyusun dirinya dengan paling sempurna? Enggak ada. Enggak ada zat yang bisa sesempurna itu menyusun dirinya, ya. Sekarang langit dengan bumi, manakah yang berakal? Coba tanya sama orang-orang logis. Langit dengan manusia, manakah yang berakal? Tanya sama orang-orang logis. Orang logika itu orang bilang, ya manusialah kita yang berakal. Baik, kita berakal. Langit berakal enggak? Enggak berakal. Berarti lebih mulia mana, langit apa bumi? Langit apa manusia? Manusia. Baik. Antum manusia, wahai orang liberal akal, bisa enggak antum menciptakan diri antum sendiri dengan sempurna? Antum sempurna enggak? Wah, manusia enggak ada yang sempurna. Baik. Coba lihat ke langit. Ada enggak kecacatan di langit? Enggak ada. Langit sama antum mana yang berakal? Ya kita berakal manusia. Tapi yang berakal aja enggak bisa menyempurnakan dirinya. Apalagi langit yang enggak punya akal. Bisa enggak paham di sini maksudnya? Maka di sini berarti orang-orang logika itu memang bahkan pusing sendiri itu, insyaallah. Maka ya, itu tahu Imam Ar-Razi, Imam Al-Juwayni, ya. Mereka bertaubat dari pemahaman yang lebih dekat kepada ahli kalam. Ini, ya. Abdul Malik Al-Juwayni, ya, Imam Madzhab Syafi'i yang masyhur usul fikih mantik ahli kalam dan juga fikihnya tentang usuluddinnya masyhur Asy'ari pada masa hayatnya. Itu bapaknya itu ahli sunnah, maksudnya akidahnya bagus. Tapi beliau kemudian meneruskan perjalanan ilmiahnya bapaknya malah ada penyimpangan. Tapi pada akhir hayatnya akhirnya beliau kembali ke lebih benar. Nah, kemudian Ar-Razi, antum lihat berbelitnya kalam beliau ya rahimahullah, walaupun pada akhir hayatnya beliau bertaubat dari kalam-kalam tersebut, juga Imam Ghazali dan seterusnya. Karena pusing. Pusing, berbelit itu pusing. Filsafat itu memusingkan. Dan biasanya orang-orang yang bergelut pada filsafat itu atau kalam dan semacamnya, terutama di kampus-kampus yang sekarang namanya Islam tapi enggak pakai dalil, pakainya akal. Enggaknya itu kayak pakai bahasa intelek. Sebenarnya itu kamuflase semua. Kelihatan pinter, walaupun memang pinter kadang-kadang, tapi pinter untuk membodohkan dirinya sendiri, pinter untuk lihat bodoh, kelihatan bodoh gitu. Karena kita melihat orang banyak omong, banyak bicara tentang suatu hal yang kalau konklusinya sebenarnya simple, yang bikin gergetan bagi orang yang berakal. Ya, antum ketika melihat suatu pendapat, ya, bahwasanya sholat itu fardu, ya. Kemudian dijabarkan salat, dalil kewajiban salat itu sampai 50 halaman. Untuk menunjukkan konklusi apa? Salat itu wajib. Bagi orang awam sendiri cukup wa aqimus shalah, sudah selesai. Salat itu wajib. Selesai. Tapi ini apa? Sampai 50 halaman. Supaya apa? Supaya kelihatan pinter. Kadang-kadang orang kayak gitu. Kadang-kadang thalibul ilm yang memang ada syahwat di pamoritas atau semacamnya supaya disukain atau gimana, itu menjabarkan panjang tentang suatu hal yang sebenarnya kalau dia jabarkan dalam satu kalimat atau dua kalimat itu selesai. Yang membuat orang tuh semua pusing pening dan mereka sama-sama mengira inilah yang namanya pinter nih kayak gini. Kadang-kadang orang logika itu yang mengandalkan logika, mereka sampai mengatakan bahwasanya asal dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. Ada rumus kayak gitu tuh. Kita itu belajar untuk tidak tahu. Iya, itu ada. Anda pernah menelpon orang seperti itu. Ya. Jadi asalnya pengetahuan adalah sampai kepada titik kita tidak tahu bahwasanya itu pengetahuan. Sampai kita nggak tahu, itulah pengetahuan. Apa sih ngomong apa sih? Ya kan? Kita kan yang ya dalam Islam. Tahu itu untuk mengamalkan. Ya, tahu itu untuk mengamalkan. Dan kita enggak berpelit dalam mengamalkan, melainkan di antara pengamalan pengetahuan adalah menyebarkan pengetahuan. Kan enak kayak gitu kan? Kan jelas gitu kalau kita. Tapi mereka berbelit-belit, ya. Kita tahu agar kita tidak tahu. Sebenarnya itu untuk memperbagus kalimat aja itu. Kalau misalnya ditafsir lagi, mereka kemudian bingung, akhirnya falasi di mana-mana. Bingung, ya juga ya. Sebenarnya meyakini itu salah gitu. Cuman kadang-kadang orang seperti gengsi. Biasanya tuh di filsafat, apa namanya, fakultas-fakultas atau jurusan filsafat dan semacamnya yang membingungkan. Ya alhamdulillah kita punya Al-Quran, punya Sunnah, selesai. Makanya nggak butuh hal-hal semacam itu, bahkan harusnya dijauhi. Kok kaum muslimin ini kampus-kampus ya banyak yang menggunakan pelajaran filsafat. Maka misalnya di UI aja. Misalnya pelajarannya apa? Apa jurusannya apa? Enggak ada nyambungnya filsafat. Tapi ada mata kuliah pilihan wajib untuk filsafat. Apa coba? Seperti misalnya sastra Arab atau sastra Jepang, ya kan ada kan? Sastra Jawa juga ada. Tapi ada mata kuliah sunnah wajibah. Ya. Itu dianjurkan, tapi kalau misalnya antum melakukan dapat bagus gitu. Nah, itu ada filsafat. Belajar filsafat. Apa hubungannya ini dengan disusupin itu semoga muslimin itu. Sampai kemudian kampus yang namanya tadi bagus kemudian diubah sekarang menjadi nama yang lebih ke kebangsaan, ya kan? Anda tahu itu kampus itu apa. Kemudian disusupi di sananya banyak pelajaran-pelajaran filsafat supaya merusak itu, supaya merusak. Merusak pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah dan mengaburkan dari pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ke logika dulu, logika dulu. Kalau dari awal dengan logika, bukan dengan taklid kepada ulama atau belajar kepada seorang ulama, ulama akan merasa independen dari petunjuk siapapun. Sehingga dia merasa apa yang saya terima, maka itulah pemahaman saya. Maksudnya apa yang saya terima, nalar saya, yang saya cerna, itulah pemahaman saya. Dan tidak ada yang layak untuk mengubahnya. Kecuali saya sendiri. Itu diracuni itu kaum muslimin, tuh, pemuda-pemudanya. Nanti ketika udah agak besar bergelar gitu kan, mereka menjadi orang-orang yang dianut panutan dan seterusnya. Ia membingungkan masyarakat. Imbasnya apa? Masyarakat bingung akan agama ini sehingga mereka makin meninggalkan agama ini kan tokoh-tokohnya dibahlul-bahlul. Maksudnya tokoh-tokohnya main logika. Orang-orang bingung. Jadi beginilah sistemnya. Ya, makanya alhamdulillah kalau misalnya kita terus melakukan pengajian, di mana pengajian? Yang mana pengajian-pengajian ini membuat panik sebagian kalangan. Baik kalangan yang memang lebih ke akal atau kalangan yang lebih ke tradisi. Jadi ada kalangan yang lebih ke akal dan ada kalangan yang lebih ke tradisi. Kedua-duanya sama-sama sensi terhadap kajian-kajian yang ilmiah. Benar-benar kajian. Yang akal ini itu selalu merasa repot. Maksudnya dengan kehadiran-kehadiran ustad-ustad yang lulusan Timur Tengah atau yang berpemahaman lebih ke Ahlussunnah wal Jamaah itu kepanasan mereka. Ya. Kemudian apalagi yang tradisionalis? ujungnya semua itu karena dunia sebenarnya. Karena untuk yang liberalis ini, mereka ada foundation tersendiri yang mendanai mereka. Asian Foundation dan semacamnya. Kalau yang tradisional sini yang mendonasikan mereka itu rakyat. Awam. Ya, kok ini luar negeri, ini dalam negeri. Nah, terus yang benar itu yang mana? Fisabilillah, insyaallah. Masyaallah. Iya. Yang ini mereka jadi boneka diperalat oleh luar negeri, yang ini mereka menjadi dalang memperalat orang-orang awam yang enggak ngerti apa-apa, yang mudah dipantik emosinya. Pembubaran di sana, pembubaran di sini. Sebenarnya itu ada dalangnya di balik itu. Ya kan? Dan dalang itu membayar. Dan dalangnya juga mungkin dibayar sama yang lain. Sama enggak entah siapa. Jadi masya Allah. Baik, jadi di sini ayo belajar kita terus. Bahwasanya ayat-ayat ini banyak tersirat di dalamnya. Kunci-kunci jawaban. Ya. Kita lanjutkan enggak? Lanjutkan. Ya. Masih lama, alhamdulillah. Waqal dan berkata, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfah. Fasfahi shafhal jamila inna rabbaka huwal khallaqul alim. Coba kita buka. Surat apa itu? Al-Hijr ayat 85. Coba. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah khalaqna, kami menciptakan as-samawat, jama' ya, langit-langit jama', karena ada tujuh. Ard ada tujuh lapis enggak? Ada tujuh lapis. Tapi kenapa selalu mufrad? Karena kecil, ya kan? Enggak ada artinya gitu. Wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan apa di antara keduanya, di antara langit dan bumi, itu ada faudho namanya. Nah, ciptakan itu tidaklah diciptakan illa bil haq. Maksudnya al haq di sini apa? Kebenaran di sini. Suatu tujuan yang pasti berlaku, ya. Pasti berlaku, pasti terjadi. Ada surat namanya apa? Al haq. Artinya apa al haq? Kiamah. Maksudnya apa? Haq. Yang hak pasti terjadi. Hakikat benar-benar terjadi. Wa inna as-sa'ata la'atiyah, dan bahwasanya as-sa'ah yaitu hari kiamat pasti akan atiyah datang. Ya. Kemudian dikatakan fasfahis safhal jamil, maka isfah maafkanlah mereka dengan pemaafan as-safah yang jamil. Pernah kita pelajari surah Al-Baqarah fa'fu wasfahu. Ya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah Al-Khallaq yang sangat, yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Apa? Hah? Apa yang bisa antum pelajari? Atau kita lanjutkan? Antum gak pelajari apa-apa? Yaudah kita lanjutkan. Waqala, masih bingung ya? Confused? Bingung? Nih, nanti akan ketemu ya maksud anak. Waqada alimna ma tanqusul ardu minhum. Ini surat Qaf ya. Hah? Waqada alimna, ah bukan. Qada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Qada alimna, sungguh kami telah alimna mengetahui ma dan kusul ardu minhum, apa yang dihancurkan oleh bumi-bumi dari tubuh-tubuh mereka. Apa yang dihancurkan oleh, jadi yang dihancurkan apa? Tubuh-tubuh mereka, tulangnya. Yang menghancurkan apa? Al-al, bumi. Bumi menghancurkan tulang belulang itu. Allah tahu enggak? Allah tahu. Wa indana kitabun hafiz, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, yaitu catatan amal untuk pemilik tulang belulang itu. Baik, sekarang ayat-ayat, tiga ayat ini semua menjadi dalil untuk takrir kamal ilmi Rabbi Subhanah. Antum gak menyadari bahwasanya di setiap ayat yang kita jabarkan itu ada ilmnya. Ya kan? Coba di ayat pertama, wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa bikulli khalqin alim. Kemudian, huwal khallaqul alim. Kemudian, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Semua tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Pernah mungkin kita pelajari sifat Allah atau ya dan sifat-sifat Allah itu disebut sempurna semuanya. Ketika suatu sifat disebut sempurna, ya, itu berarti tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesudahan. Ya atau tidak? Iya. Kenapa manusia tidak sempurna? Karena manusia diawali dengan sebelumnya apa? Ketiadaan. Dan diakhiri dengan kematian, ketiadaan juga. Ilmu kita sempurna enggak? Enggak. Karena apa? Diawali pertamanya sebelum berilmu bodoh dulu, tidak tahu. Ya. Dan pun kalau kita berilmu pun enggak seberapa yang dijangkau. Tapi ketika disebut ilmu Allah, ilmunya Allah, tidak diawali dengan ketidakilmuan. Paham gak? Jangan yang terjebak di filsafat. Enggak, ini emang kaedah-kaedah yang ditetapkan ulama. Enggak, ini bukan berarti untuk buat muter-muter, tapi ini hasil dari kaedah kesempurnaan kamal sifat Allah Ta'ala. Ilmu Allah, di antara sifat Allah, dan alim, nama Allah Ta'ala. Di antara nama Allah. Ilmu Allah, nama Allah Ta'ala. Sempurna atau tidak ilmu Allah? Ketika antum ditanya, bagaimana kita menjabarkan ilmu Allah itu sempurna, yaitu ilmu Allah sempurna karena tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak diselingi dengan kelupaan dan tidak diakhiri dengan ketidaktahuan. Apakah pernah Allah lupa? Enggak pernah. Ya, Allah Ta'ala selalu tahu. Allah Ta'ala ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua itu dengan lengkap dan mereka melupakannya. Yang lupa itu manusia. Jadi ketika kita tahu ilmu Allah sempurna, maka itu karena apa? Tidak didahului dengan ketidaktahuan, tidak pernah diselingi dengan kelupaan, dan tidak pernah diakhiri dengan ketidaktahuan. Ketidakingatan. Allah Ta'ala maha sempurna dari segi ilmunya. Oke. Lalu apa bagaimana ya sempurnanya ilmu Allah menjadi dasar keimanan kita terhadap hari akhir? Gimana? Ya, penetapan keimanan Allah menjadi dasar bagi kita untuk mengimani hari akhir. Ada yang bisa menjelaskan enggak? Berat memang ini. Tapi ada yang bisa menjelaskan enggak? Muhawalah, coba siapa? Kita percaya ilmu Allah itu sempurna. Dan kepercayaan kita akan kesempurnaan ilmu Allah itu menjadi bekal dasar untuk mempercayai adanya hari kebangkitan. Gimana kok bisa? Gimana, Ustaz? Allah mengetahui semuanya. Allah akan membalas semuanya. Sekarang saya tanya antum, apakah cukup mengetahui ilmu Allah yang sempurna ini sebagai dasar? Cukup enggak? Sebagai dasar untuk mengimani hari akhir? Cukup? Cukup atau enggak? Anda tanya itu, skip dulu pertanyaan itu. Skip dulu pertanyaan tadi. Antum bikin rumah. Rumah gadang bisa padang enggak? Di Pontianak juga gitu. Karena buminya suka goyah-goyah gitu. Atau bawahnya rawa. Nah, kalau bikin rumah, antum bikin satu pondasi ya. Cocok. Satu fondasi. Cukup gak? Cukup buat satu semut? Cukup. Gak cukup. Berapa fondasi? Lebih dari satu. Baik. Antum mempersyaratkan, fondasi rumah ini tidak boleh satu. Harus lebih dari satu. Dua cukup gak? Secara logika gak cukup. Dua kayak gini, nanti oleng gak? Gak bisa. Tiga cukup gak? Nah ini tiga minimal lah. Bajai aja bisa, masa rumah gak bisa. Dua. Tiga lah. Baik, tiga. Enggak, itu kurang minimalis aja. Right? Ketika antum menetapkan dengan logika antum tiga, itu paling minimalis, apakah bisa antum satu doang? Dan apakah ketika disusun tiga ini, mereka berarti saling melengkapi satu sama lain, saling bantu? Baik. Ketika antum meyakini hanya tentang takrir kamal ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah, pilar tersebut, antum imani, ana imani. Tapi hanya itu asas untuk meyakini adanya hari kiamat, itu belum cukup. Antum gak bisa menjawab. Kenapa? Karena tadi antum bilang kenapa? Bahwa saya karena Allah mengetahui semua perbuatan manusia, pasti Allah akan membalas. Berarti butuh apa? Hikmah. Hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Baik, ya. Iya. Dan untuk membalas semua perbuatan manusia butuh kemampuan yang maha dahsyat, yang maha luar biasa, gitu kan? Nah, itu kembali ke apa? Qudrah. Paham? Jadi kita baru belajar satu doang, kamal ilmi Rabb. Yang kedua ada kamal qudratullah. Yang ketiga, hikmatullah. Jadi tiga asas itu harus tiga-tiganya. Yang di kertas ini, yang Anda bagikan ini cuma dua ya, karena yang panjang dengan dalil-dalilnya. Jadi untuk mengimani hari akhir, itu ada tiga pilar atau pondasi, yaitu keimanan kita akan sempurnanya ilmu Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala sempurna ilmunya, kemudian kita tidak juga mengimani bahwasanya pasti ada hikmahnya, atau mengimani kemaha kuasaan Allah, itu gak bisa, ini doang gak bisa. Butuh dengan keimanan terhadap kesempurnaan qudratullah dan kesempurnaan hikmatullah. Berbelit gak? Bingung gak mas? Enggak, masya Allah. Antum berhak untuk jadi badal anak, insya Allah kapan-kapan jadi. Gimana Rodi? Mulai ngantuk? Jangan tuh. Allah maha tahu antum ngantuk atau enggak. Jangan tuh. Ini memang berat. Nah, setengah pembahasan yang tidak ringan pak, teman-teman sekalian. Kalau Anda mau lewat begitu aja lewat, bisa melewati. Tapi karena Anda merasa kalau ini kalimat-kalimat ini tuh penting. Ya, kita tasfik. Tasfik itu kita robek satu-satu untuk kita rauh maknanya gitu. Ya, supaya lebih dalam lagi gitu, lebih enak. Ya, ini namanya ra'yun fi, yaitu melihat ke dalam benar-benar. Ya, jadi tadi ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui semuanya. Ya, mengetahui semuanya. Dan karena Allah Ta'ala hikmah, memiliki hikmah yang tinggi, maka dia pasti akan membalas apa yang baik dan apa yang buruk. Dan untuk membalas yang baik dan buruk, tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrah untuk semua itu. Ya enggak? Ya, sempurna enggak? Sempurna keimanan kita terhadap hari akhir ketika kita meyakini akan kesempurnaannya ilmu Allah, kemahamampuan Allah, dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmah itu apa hikmah? Kebijaksanaan. Ya, apa dalam bahasa Arabnya definisi hikmah itu apa? Hah? Apa? Lawannya zalim. Itu aja. Jadi kalau misalnya di sana di Bangka ada al-hikmah, ter di mana gitu ada az-zulmah gitu. Jadi az-zulmah itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau misalnya hikmah berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, udah pernah kita bahas dulu ya tentang hikmah Allah Ta'ala. Sekarang Allah Ta'ala menempatkan orang-orang beriman di surga atau neraka? Di surga. Sepakat antum. Surga benar. Antum yakin gak? Nah, alhamdulillah. Itu hikmah atau kezaliman? Menempatkan orang beriman di surga. Hikmah atau kezaliman? Hikmah. Hikmah. Enggak, mulut antum. Suaranya enggak ada, makanya jangan mulut doang yang ngomong, suaranya ada. Hikmah, baik. Kalau misalnya menempatkan orang-orang penjahat di neraka, hikmah atau zalim? Hikmah. Ya udah, biasa aja, jangan mantep itu. Baik. Jadi kebiasaan itu wad'u syai' fi mahallihi, menetapkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan pada tempatnya, itu hikmah. Nah, sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada orang baik, ada orang buruk, kemudian Allah diamkan, enggak balas sama sekali. Itu hikmah atau zalim? Zalim atau hikmah? Zalim. Ada orang membunuh 1000 orang, ya, enggak bertaubat, enggak pernah taubat, enggak pernah berbuat baik. Kemudian enggak ada kebaikan, enggak pernah taubat, enggak ada kebaikan sama sekali. Kemudian tidak Allah balas dengan keburukan sama sekali. Jadi Allah diamin, enggak ada pembalasan sama sekali. Udah habis itu udah hancur lebur, ya, tanah udah selesai. And udah selesai. Itu hikmah atau zalim? Zalim, ya? Ah. Ada orang berbuat ihsan terus, dia bertauhid juga tadinya. Berbuat bagus terus di mana-mana. Nafkah, sedekah, semua hak yang ditunaikan, saleh, mengajar di mana-mana, ya. Banyak orang dapat hidayah melaluinya, gitu kan. Kemudian udah, habis itu dia mati, jadi debu, ya, karena dimakan cacing dan udah selesai, udah selesai. Udah. Itu hikmah atau zalim? Zalim. Nah, zalim, kan. Ada orang kemudian dia berbuat baik seperti tadi, tetangganya ini atau saudaranya, mirip pemimpin, hebat berbuat baik. Kemudian semua dikumpulkan orang-orang kecuali dia. Udah dibiarin aja di tulang. Semuanya pada bangkit semua. Dianya udah diamin aja, udah kamu diam aja situ. Jadi tulang aja dah sampai selamanya, enggak jadi apa-apa. Yang lain orang-orang baik dibalas ke surga. Baik. Ini zalim atau hikmah? Zalim. Di sini kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki hikmah, kebijaksanaan, menetapkan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bukan sekadar mengetahui segalanya, tapi pasti membalas apa-apa yang diketahui, apa-apa yang Allah ketahui, dia baik atau dia buruk, dibalas dengan yang setimpal dengannya. Bahkan untuk kebaikan Allah balas dengan 10 minimal. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan baginya 10 yang semisal dari pahala. Masya Allah. Wasi'at kulli syai'. Lebih mencakup segala sesuatu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Atau ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir, billahi wal yaumil akhir, yaumil akhir ini yaumil ma'ad. Maka antum harus menancapkan 3 usul ini. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mampu, dan Allah Maha Bijaksana. Ya. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, misalnya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Sebenarnya jar ini baik tetangga dimanapun. Tetangga rumah, tetangga media sosial, dan lainnya. Misalnya tetangga kita. Tadi bagus suaranya. Misalnya tetangga kita. Misalnya tetangga kita. Mengirim ain kepada tetangganya. Mengirim ain. Maksudnya apa, ya? Menghibahi. Ghibah kadang-kadang bisa memberikan ain kepada orang yang dihibahi tanpa disadari oleh penghibah. Dan juga kadang tanpa disadari oleh orang yang dihibahi. Tapi kadang bentuknya itu enggak mesti berupa apa namanya, biasanya tradisinya apa? Gigit lidah, kayaknya ada yang ngomongin gua nih, gitu. Gak mesti kayak gitu. Gak mesti itu, mungkin karena apa. Bisa mimpi ketemu sama fulan, dan fulan sebut banget sama antum, itu bisa. Ini termasuk idzaul jar, yaitu menghibahi tetangga. Termasuk. Karena tetangganya merasa, kalau tetangganya itu punya hati yang kinclong, atau misalnya punya perasaan yang kuat gitu, itu bisa tahu nih, ini kliennya nih kok rasanya gak enak gitu, kok kalau ketemu bulan kayaknya gak enak gitu, kayak ini pandangannya gak enak, mengisarkan kayak dia tuh di belakang saya pernah nusuk-nusuk saya gitu. Itu bisa. Idza uljar. Nah, hibahi itu tanpa diketahui oleh orang yang dihibahi, enggak diketahui oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kan punya usul tiga, yaitu tahu Allah, bahwasanya Allah tahu, dan tahu bahwasanya Allah maha mampu untuk menyingkap semua hibah dia. Allah maha bijaksana sehingga suatu saat akan tersingkap. Gimana tuh? Jadi iman bil yaumil akhir kembali kepada tiga usul ini, usul salasa ini. Kembali ke usul salasa ini. Coba antum merefleksikan sendiri, ya, tentang keimanan pada hari akhir. Ya fikum, sudah cukup, sudah capek. Anda lebih capek harusnya. Tapi alhamdulillah. Sebenarnya masya Allah anda lagi mungkin lagi sulit, agak keras hidupnya, tapi alhamdulillah Allah bantu. Tuntas ini alhamdulillah kajian. Dari tadi subuh anda berangkat subuh, masya Allah, Allah uji ya. Tahu ya, ngantuknya di jalan. Emang karena jam 3:30 dari ini mau Kalibata gitu kan. Ngantuk sekali itu. Sampai anak enggak tahu nih kalau misalnya anak mati di jalan, insyaallah lah. Tapi alhamdulillah sampai pas imam baca di belakang imam pas baca surat Al-Jin. Anak yang merinding. Langsung keringetan anak. Alhamdulillah langsung sadar habis itu, alhamdulillah. Jin-jinnya itu. Orang lemes sebenarnya, itu lemes kayak banyak yang ngalangin tuh. Ya. Tapi habis itu kemudian pikiran capek banget, ya Allah. Habis kajian tadi pagi capek. Insyaallah, faiza azamta fatawakkal Allah. Tapi alhamdulillah di jam 9 sampai sekarang ana masih semangat. Alhamdulillah. Dan habis ini juga masih harus safar juga pergi ke tempat lain, masyaallah, tapi insyaallah semua itu. Jadi ibrahnya antum jangan cepat capek kalau untuk urusan ilmu, ya. Juga oh ya tadi ana janji pengen marahin teman-teman yang terlambat. Alhamdulillah. Teman-teman yang terlambat. Ini berapa akhwat sekarang? Total? Hah? 21. Ikhwan, ikhwan berapa? Masya Allah. Ikhwan. Ya. Gak ada. 5. 10. Ya 20-an lah. 20 berapa gitu kan. So yang tadi datang terlambat, moga-moga di kedepannya mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Anda mau marah cuma udah gak tega ya, karena udah capek juga ya. Jadi rahana setin aja. Tolong diusahakan kita dulunya kajian itu jam 8 mulainya. Ah, kemudian kita udur dan kita hilangkan bulughul maram, karena supaya teman-teman sekalian bisa datang jam 9 tepat waktu. Tapi kenyataannya tadi yang datang baru 6 atau 7 dari ikhwan. Alhamdulillah pada datang, itu udah kita syukuri. Tapi ya usahain datang sebelum jam 9, usahakan ya. Kalau gak bisa ya datang jam 9 pas. So kita ketemu pada pekan mendatang, masih tentang ayat haji insyaallah ya. Semoga bermanfaat apa yang telah berlalu, dan semoga juga kelak akan terus bermanfaat ya. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum dan perhatian antum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.